Ustaz, apakah para da'i at-taqwa, majalah as-sunnah dan lain-lainnya yang bergabung dengan mereka memang berpemahaman syuriah atau hanya tuduhan tanpa bukti karena mereka menolak dicap suri? Jazakallahu khairan. Ya jelas mereka akan nolak karena sudah terbukti Muhammad Sururi sah. Kalau Muhammad Sururi sudah dipuji-puji, mungkin mereka mengaku saya Sururi loh. Ya wajar kalau ada maling mengatakan saya bukan maling, itu wajar umum. Tapi apa yang kita katakan bahwa mereka Sururi adalah dengan bukti-bukti, dan buktinya bukan hanya dari berita orang, tapi saya sendiri tahu majalahnya Muhammad Surur yang di London itu disebarkan di Indonesia oleh apa? Kok masih tanya Sururi bener apa bukan? Kalau kamu pakai takabutnya, takabut gaya mereka adalah takabut untuk tanya, kamu betul Sururi? Ya sebenarnya dia akan mengatakan, enggak saya bukan Sururi. Lah kenapa menyebabkan masalah Sururi? Oh itu punya teman saya. Ya kalau diberi na'azakumullah, saya sudah tuangkan apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dapatkan ketika saya berbicara dengan Muhammad Khalaf, pendiri As-Sabwa, itu sudah saya tuangkan dalam tulisan persaksian. Karena Allah, dengan nama Allah saya tulis. Karena itu kewajiban saya yang pernah tahu, pernah mendirikan As-Sabwa dengan nama Al-Muntada. Al-Muntada adalah persis namanya Yayasan Muhammad Sururi di London. Persis namanya Muntada. Dan ketika saya mendirikan dalam keadaan namanya Muntada, tiba-tiba berubah menjadi As-Sabwa. Saya tanyakan kepada Syekh Rabi, saya diajak mendirikan begini-begini cerita. Sampai beliau mengatakan hati-hati, kalau betul demikian, mereka itu adalah apa jaringannya Muntada London, lihat nanti akan menjadi musuh utama dakwah salafiyah. Ikhwan ibn na'azakumullah, Muhammad Khalaf nulis buku judulnya Dalilut Talibah, bimbingan mahasiswi muslim, mahasiswi muslimah. Ketika di isinya bicara masalah fatwa-fatwa dan sebagainya, di ketika fatwa-fatwa fikih Syekh Nuhaimin, pilihan fatwa-fatwa dakwah Salman Al-Aujah. Salman Al-Aujah tokoh Sururi terkenal, ma'ruf. Kenapa kok begitu wahai Muhammad Khalaf? Kenapa kalau fikih Syekh Nuhaimin, kalau dakwah? Tentunya kita ingat apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa Sururi menganggap para ulama tidak ngerti fikih waqi'. Berarti Syekh Nuhaimin tidak ngerti fikih waqi', maka masalah fikih waqi' biar Salman Al-Aujah yang jawab. Itu maunya. Ikhwan ibn na'azakumullah, sangat panjang ceritanya kalau masalah As-Sofwa. Karena saya betul-betul tahu dari perjalanan awalnya sampai tengah-tengahnya sampai di Qasimnya, di Unaizah, tempat tinggalnya Muhammad Khalaf. Muhammad Khalaf di sana punya grup juga dan punya maktabah, perpustakaan, apa namanya, toko buku. Isinya buku kecil-kecil, kutaibat, yang istilahnya mahasiswa-mahasiswa salafi di sana sandwichan, seharga sandwich, cuma 2 real. Itu yang dijual dalam buku tersebut, namanya Maktabatul Ummah. Isinya kamu mau buku Sururi apapun ada di sini, tapi buku-buku salafi jangan harap ada di sini. Sulit didapat di sini. Bahkan majalah Al-Aqalah yang pernah diterbitkan oleh murid-muridnya Syekh Al-Albani, majalah Salafiyah yang berbahasa Arab dan ditulis oleh para ulama, itu di sana tidak boleh masuk. Saya ketika datang, pas buku itu datang dari penerbitnya, majalah itu, ini bagus, saya bawa pulang baca. Saya kembali ke toko itu mau mengambil lebih banyak untuk saya kirim ke Indonesia. Ternyata udah gak ada. Mana majalahnya? Kepada penjaga toko namanya Bahruddin, dan Bahruddin ini dari Gresik, dari muridnya Umar Rafiq. Mana majalah tadi? Tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dijual? Katanya Al-Qa'imina fiha munafiqun. Ini dibikin oleh para munafiqin. Bayangkan para ulama dikatakan munafiq oleh pendiri Al-Qa'wa. Nah, jadi tabayun itu bukan dengan cara mendatangi orang yang tertuduh. Kamu betul maling. Bukan begitu caranya. Tapi tanya sama saksi-saksi, kamu melihat dia mencuri? Oh saya lihat dia mencuri. Mana saksinya? Kamu juga lihat? Kamu juga lihat? Mana buktinya? Kalau ada bukti, ada saksi, itu juga tabayun. Kalau tabayun ala sururi, tanyakan dulu dong sama kita. Harus tabayun. Ketika tanya, apa betul kamu sururi? Bukan, saya bukan sururi. Kayak belajar bahasa Indonesia. Apakah kamu sururi? Bukan. Ya jelas, itu bukan tabayun namanya. Tapi kalau kamu mau tabayun dengan bukti-bukti, saya akan bawakan bukti-buktinya. Bahkan ada saksi yang melihat satu dus kitab buku-buku bahasa Indonesia, yaitu Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin Yusuf Qardhawi. Satu dus, dia sopo. Lemah, tak salafi menyebarkan bukunya Ikhwani. Mustahil. Berarti Ikhwani, juga dia bukan Ikhwani katanya ngakunya. Ya berarti tengah-tengahnya, suruh. Yani Ikhwani berbaju salafi, kan begitu. Nah,